السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fid din azzakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Amirul Mukminin Al Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, As-sa'id man wa'adha an-nas bighairihi. Seorang yang lebih selamat, seorang yang beruntung adalah seorang yang memberikan mauidhah kepada manusia dengan mauidhahnya yang lain. Dan yang lain ini tentunya yang paling selamat adalah maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kesempatan kali ini saya di sini hanya sementara untuk menggantikan Al-Ustaz Fadil Abdullah Bawazir Hafizahullah Ta'ala, dan kita sifatnya untuk memurajaah ilmu yang sudah kita dapat dan mengingat kembali apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya wasiatkan kepada kita. Kita akan bacakan dari Tafsir Ibn Katsir satu surah yang ringkas, yaitu surah At-Takatsur. Di mana pada surah ini, ikhwana fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita dengan sesuatu yang sangat menyibukkan kita setiap hari di setiap waktu. Ya'ni alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Berbanyak-banyak menumpuk-numpuk mal, harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtumul maqabir, menziarai kuburan. Bisa bermakna kalian terlalaikan oleh dunia dengan kalian memperbanyaknya, dan bisa hilang apabila kalian menziarai kuburan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziaratul kubur, dan sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakkiru lil akhirah. Dikarenakan itu akan mengingatkan pada perkara akhirat. Atau makna zurtumul maqabir, yakni sara fil maqbarah. Sampai kalian ya benar-benar menjadi penghuni maqbarah, penghuni kubur. Dan inilah yang senantiasa kita berdoa kepada Allah dalam bentuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan insyaallah secara pasti Kami yang ada di dunia ini akan menyertai kalian di dalam kubur bersama kalian. Kalla sawfa ta'lamun, tidak sekali-kali. Kalian sawfa, suatu saat akan mengetahuinya. Thumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak. Kalian benar-benar akan mengetahui mengenai apa? Ya'ni kalla law ta'lamun ilmal yaqin, kalaulah kalian mengetahuinya dengan ilmu yaqin, dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Tentang apa? Latarawunnal jahim, benar-benar kalian akan melihat al-jahim, neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kalian, sehingga kalian pun akan yakin seyakin-yakinnya. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im, kemudian benar-benar kalian akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Berkata al-Imam Ismail Mukathir Al-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah wa fasahallahu lahu jannatah, beliau menafsirkan ayat ini, ashhalakum hubbud dunya wa na'imuha, telah melalaikan kalian hubbud dunya, cinta terhadap dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia, wa zahratuha, dan perhiasan-perhiasan dunia, an talabil akhirah wa ibtigha'iha wa tamada bikum wa dhalika hatta ja'akumul maut. Kalian terlalaikan oleh dunia dibandingkan untuk mencari akhirat dan mengharapkan akhirat, dan kalian terus-menerus berada di atas kelalaian terhadap akhirat. Dan perkara tersebut, kelalaian tersebut, hatta ja'akumul maut, sampai datang kepada kalian kematian. Hatta idza ja'a ahadukumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Ya Allah, rabbi rji'uni, kembalikanlah aku di dunia, semoga aku bisa beramal saleh. La'alli a'malu shaliha fima taraktu, bisa beramal saleh, amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Tetapi kalla, tidak bisa sama sekali. Innaha kalimatun hiya qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu sesungguhnya perkataan sia-sia dari yang berkata. Dan di belakang mereka menunggu barzah, yaitu alam kubur, sampai nanti hari dibangkitkannya mereka. Di hari tubaddalul ardhu ghairu ardhiha, diganti bumi bukan seperti bumi kita, langit bukan seperti langit kita. Pada hari tersebut, ikhwana fiddina azakumullah, urusannya adalah nafsi-nafsi, diriku-diriku. Dan ini diucapkan oleh Abuna Adam, Abuna Ibrahim, semuanya mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Sampai dikatakan oleh orang yang sudah berbuat dosa ketika di dunia, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmaidhin bibani, orang-orang pendosa ketika dunia, ketika di akhirat, yaitu orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia, mereka mengangan-angankan, mujrim mengangan-angankan, duhai seandainya aku bisa tebus azab ini dengan anak-anakku, sahibatihi wa akhi, dengan istriku, dengan saudaraku, wa fasilatihi allati tuwi, aku rela tebus diriku dari azab yang pedih ini dengan keluarga-keluargaku, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, sampai seluruh dunia rela aku korbankan untuk menyelamatkan diriku. Tetapi itu tidak bisa, sudah terlambat. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, benar-benar kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaqumut takatsur ay ashhalakum hubbud dunya. Dan juga yang bisa mengurangi hubbud dunya dan kesibukan terhadap dunia, hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir wa sartum min ahliha, sampai kalian menziarahi kubur atau sampai kalian menjadi penghuni kubur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-'abdu baina inqati inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah, Sesungguhnya seorang hamba apabila berada di penghujung terputusnya dengan dunia dan berada di awal keberadaan dia di akhirat, maka jauh malaikat datang kedua malaikat kepadanya. Datang kedua malaikat kepadanya kemudian akan mengatakan, "Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa ilmumu terhadap orang ini? Itu terhadap Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yakin, dia akan mengatakan, "Hadza nabiyuna Muhammad ja'ana bil haqq wattaba'nahu wa amanna bihi." Itu adalah Nabi Muhammad. Datang kepada kami dengan kebenaran, kita mengikutinya dan kita beriman dengannya. Kemudian mereka pun, orang-orang yang beriman di dalam alam kubur, mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, mendapatkan salah satu taman dari taman-taman surga. Amal martab awil munafik, adapun orang-orang yang ragu terhadap perkara akhirat atau orang-orang yang munafik, maka ketika malaikat datang kepadanya dan bertanya mengenai Nabi Muhammad, dia hanya menjawab, "Haha, la adri sami'tul nas yaqulun faqultuha." Haha, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku mengikutinya. Kemudian malaikat memukul wajahnya dan mengatakan, "La daraita wa la talaita." Sungguh kamu ketika di dunia bukan termasuk orang yang darait, yaitu bukan termasuk orang yang memiliki ilmu. "Wa la talaita," dan bukan termasuk orang yang mau membaca ilmu, tidak berilmu dan tidak mau menuntut ilmu. Inilah rupanya sebab pertama kali seorang mendapatkan azab di kubur dan dia dipersiapkan bagi dia hifdzun min hufarin nar, mendapatkan satu-satu kubangan dari kubangan-kubangan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik, dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, "Kunna nara hadza min al-Qur'an hatta nazalat al-haqqu mutakatsir, ya'ni law kana ibni Adam wadin min dhahabin ila akhir al-hadis." Ubay bin Ka'ab mengatakan, dulu kami memandang bahwasanya ada sebuah hadis yang kami anggap sebagai ayat, yaitu hadis, "Law kana ibni Adam wadin min dhahabin labtaghathanin." Kalaulah seorang Bani Adam memiliki satu lembah harta emas, tentunya dia akan menghadapkan, ingin mendapatkan yang keduanya. Kalau sudah dapat yang keduanya, ingin mendapatkan yang ketiganya. Sampai sahabat menyangka ini dari Al-Quran. Hatta nazalat alhaqumut takatsur, sampai turun firman Allah Ta'ala, "Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhirih." Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad dari Abdullah bin Syihir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul." Aku berhenti untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Alhaakumut takatsur," sungguh memperbanyak harta, memperbanyak dunia, cinta dunia dan perhiasannya itu melalaikan kalian. Dan Rasulullah mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam," anak Adam akan mengatakan, "Mali mali, hartaku hartaku, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita." Maka dijawab ketika di akhirat, "Tidaklah yang engkau miliki dari hartamu kecuali apa yang engkau makan, fa afnaita," kemudian habis, sirna, selesai. "Aw labista fa ablaita," atau yang engkau pakai dari pakaianmu kemudian usang, ganti baru lagi. "Aw tasaddaqta fa amdaita," atau apa yang engkau sedekahkan, inilah yang akan tersisa sampai di akhirat kelak nanti. Tiga hal ini. Yang namanya dunia itu tiga. Harta itu tiga. Apa yang kita makan, habis. Apa yang kita pakai, usang. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan tersisa dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatba'ul mayyitu thalathatun fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun." Akan mengikuti seorang yang sudah meninggal dunia itu tiga golongan. Yang dua kembali dan yang tersisa satu. "Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu." Yang akan mengikutinya itu adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. "Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." maka harta dan keluarganya akan kembali ke rumahnya. Dan hartanya akan diwariskan oleh anak-anaknya. Dan hartanya akan segera dimiliki oleh orang lain. Innallaha mustakhlifukum fiha. Allah yang memindah-mindahkan dunia kepada hamba-hambanya. Sehingga sesuatu yang paling kita cintai tetapi tidak setia dan paling tidak setia adalah harta. Sekarang kita pegang uang 100 ribu di dompet-dompet kita. Kita ambil motor di jalan kehabisan bensin, beli. Tidak setia uang itu. Dan mau diberikan kepada siapa saja, mau. Hatta kepada pencuri, kepada perampok, mau saja. Ini adalah harta. Teman yang paling tidak setia tetapi paling kita cintai. Ini adalah harta. Tetapi yang namanya amal soleh, yang sering kita lalaikan, yang sering kita enggan untuk melaksanakannya, rupanya inilah yang akan yabqa, yang akan kekal bersama kita. Sehingga dalam hadis yang kita sudah semuanya hafal insyaallah taala, idza mata ibnu adam inqata'a amalu. Apabila anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga. Waladun shalih yad'u lahu, atau shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang mengalir, atau ilmu yang dia sebarkan, yang dia amalkan dan dia sebarkan. Maka yang seperti ini yang akan kekal di sisi Allah. Kemudian ditambahkan dalam riwayat At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ditambahkan innama yalhaqul mu'min ba'da mautih, hanyalah yang akan mengikuti seorang mukmin setelah matinya adalah waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya, wa ilmun nasyarahu wa 'allamahu, dan ilmu yang dia sebarkan dan diajarkan kepada orang lain, kemudian wa mushafan warathahu, dan mushaf yang diwariskan kepada kaum muslimin, mewakafkan mushaf dipakai di masjid dibaca untuk menghafal, maka ini yang kekal selama mushaf itu dipakai. Atau kata Rasulullah alaihi wasallam, kemudian beliau melanjutkan au masjid dan banna, atau masjid yang dia bangun, selama masjid itu dipakai akan terus mengalir pahalanya. Aw baitan fi sabilillah bannahu, atau rumah untuk orang yang mampir di pinggir jalan, rumah singgah, rumah berteduh, digunakan, disedekahkan untuk fi sabilillah, maka ini yang akan terus mengalir di hadapan Allah. Aw nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, atau sumur yang dia gali, kemudian airnya disedekahkan kepada orang yang lewat, siapa saja boleh menggunakannya, maka ini adalah yang terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungai. Sehingga kita jangan kikir dalam permasalahan mengalirkan air. Kalau semuanya kita menutup semua pintu-pintu air, akan terjadi banjir. Kalau kita menutup sumur-sumur kita, tetangga kita akan kehausan. Sehingga di dalam pembahasan fikih ada sesuatu yang musytarak, sesuatu yang dimiliki bersama. Yakni al-ma' wan-nar wal-kala. Yaitu air, api, dan rumput. Ini gak bisa kita miliki. Semuanya milik umum. Kalau ada kepemilikan, itu kepemilikan jasa. Adapun secara kepemilikan pribadi tidak ada. Semuanya milik manusia. Kecuali kalau sudah dikemas, itu bayar kemasannya. Bukan bayar airnya. Kalau airnya, itu bukan milik kita. Dan tidak boleh dijual belikan. Apabila menjual belikannya, menjual belikan jasanya atau pembungkusnya ataupun yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tetapi yang namanya manusia, terkadang kita sudah diingatkan tentang akhirat, bahkan setiap manusia itu pasti tahu dia akan mati. Pasti, itu pasti. Sekufur apapun orang pasti tahu dia akan mati. Semujrim apapun seseorang, pendosanya besar kayak apapun, dia sadar akan mati. Tetapi permasalahannya, dia persiapkan enggak kematian tersebut. Sayangnya terkadang bertambah usia manusia, bertambah cinta dunia. Dalam riwayat Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan, ya ghuramu ibnu Adam wa yabqa minhu itsnatan. Manusia itu senantiasa akan menua usianya. Tubuhnya akan semakin rapuh, giginya semakin rontok, rambutnya semakin beruban. Tetapi semakin bertambah dua hal, yakni arhirsu wal amr, semangat dalam mencari dunia dan angan-angan untuk mendapatkan dunia. Dalam riwayat Bukhari, la yazalu syekhu syaban fi tsnatayn bi hubbi dunya wa tulil amr. Senantiasa seorang syekh, seorang yang tua renta, itu masih awet muda. Dari sisi dua hal. Yakni dalam sisi cinta dunia, dan dari sisi panjangnya angan-angan dunia. Sudah tahu dia mau meninggal dunia, yang dia pikirkan itu tanah saya bagaimana, sertifikatnya sudah diurus belum. Itu bagaimana toko saya, laris apa tidak. Itu mebel saya, laris apa tidak. Tetapi dia melupakan wasiat untuk anaknya, sebagaimana para nabi mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya madza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Kalau sekarang saya masih hidup, masih melihat kalian, kalau kalian salah saya tegur, kalau keterlaluan saya pukul. Kalau saya mati, siapa yang mengingatkan kalian? Sehingga wasiatnya adalah madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Ini wasiatnya. Wasiat untuk anak-anak kita. Sehingga kemudian Allah ingatkan bahwasanya kita saufa ta'lamun, akan segera mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan benar-benar akan benar-benar mengetahui. Diulang-ulang. Sebagian ahli tafsir mengatakan perkataan pertama kalla saufa ta'lamun ini ayyuhal kuffar, wahai orang-orang kafir, kalian akan mengetahui. Kemudian kalimat yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kalian pun akan mengetahui. Walaupun tidak melihat neraka, tetapi akan melinggar gonggongan orang-orang yang ada di neraka. Orang-orang yang ada di dalam surga tidak melihat mereka. Tetapi orang yang di dalam neraka melihat orang-orang yang di dalam surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jadikanlah tujuan hidup kita itu cari surga dan terhindar dari neraka. Ini adalah tujuan hidup kita. Yang kita doa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, kata Al-Hasan Al-Basri, ay al-ilmu wal amalu salih wal rizqul halal. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan rizki yang halal, itu adalah kebaikan di dunia. Adapun di akhirat adalah al-jannah, surga, wa ziyadatuhu, dan tambahannya. Dalam surat Hud Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka mendapatkan al-husna, kebaikan yang sangat nikmat, dan tambahannya, yaitu ru'yatullah fil jannah, bisa melihat Allah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sudah mendapatkan husna, kebaikan, kenikmatan yang sangat banyak, ditambahkan lagi ziyadah, tambahan yang lebih nikmat dibandingkan surga, yaitu melihat wajah Allah di surganya Allah kelak nanti. Adapun orang-orang kafir, yauma idzin la mahjubun, thumma innahum la salul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang kafir yang masuk neraka, mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Kemudian mereka masuk ke dalam neraka dan dikatakan, inilah dulu yang kalian dustakan. Tidak percaya bisa melihat wajah Allah ketika di surga. Balasannya mereka di neraka dan tidak bisa melihat wajah Allah. Sehingga akidah ahli sunnah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka hijabnya bagi penduduk-penduduk surga. Sehingga penduduk surga bisa melihat wajah Allah. Dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fi laylatil badri la tudayi'una fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti mudahnya kalian melihat malam bulan, melihat purnama saat malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tetapi menyerupakan dari sisi mudahnya kita melihat Allah ketika itu, seperti mudahnya kita melihat rembulan saat bulan purnama. Itu kenikmatan yang sangat besar. Yang inilah kita hidup di dunia. Semua amalan yang kita lakukan itu mimma yubtagha bihi wajhullah, semuanya harus diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa melihat wajah Allah. Kalau tidak, binasa kita. Sehingga ikhwan fil din azakumullah, kita lanjutkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَلِ النَّعِيمِ, kemudian benar-benar kalian akan ditanya ketika itu dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Ay latas'alunna, Yauma idzin an syukri ma an'ama Allahu bikum min as-sihhati wal aman war rizq wa hir dzalik. Yaitu ketika itu kalian akan benar-benar ditanya mengenai rasa syukur kalian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari kesehatan, dari keamanan, dari rizki yang halal, dan kita berkumpul kenikmatan kesehatan, kenikmatan keamanan, dan kenikmatan rizki itu di Indonesia luar biasa. Negara yang aman, tenteram, damai, hijau, sampai dikatakan kalau orang-orang Timur Tengah kesini itu jannah. Sungguh negeri ini jannah. Salah satu ulama Mesir ketika pada tahun 50-an pernah berkunjung ke Indonesia, beliau terkaget-kaget dan takjub. Dan benar-benar sampai menulis Rihlah fi Indonesia, satu kitab ya, sekitar 100 halaman yang judulnya Rihlah fi Indonesia, perjalanan ke Indonesia. Karena begitu indahnya bumi Indonesia ini. Kita syukuri. Kalau kita tidak mensyukuri dengan ibadah kepada Allah, kita khawatir ikhwana fiddin azakumullah, kita akan diazab. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Demikianlah ketika Allah memberikan azab, yaitu ketika Allah memberikan azab kepada suatu kampung yang mereka zalim. Bisa zalim semuanya atau zalim sebagian, tetapi orang solehnya mendiamkannya. Sesungguhnya azab dari Allah sangatlah pedih dan sangatlah keras. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya dalam perkara tersebut terkandung ayat-ayat bagi orang yang mau takut terhadap azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'un linnas wa dzalika yaumun masyhud, dan itulah adalah hari di mana manusia akan dikumpulkan dan hari semua manusia akan menyaksikan semua apa yang mereka dustakan dan ingkari ketika di dunia. Wala wa man akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak akan mengakhirkan azab kecuali sudah ditetapkan bagi mereka. Yauma ya'ti sa'atakallamu nafsun illa bi idznihi, hari di mana manusia tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyu was'id, di antara manusia ada yang syaqi, ada yang celaka, dan ada yang sa'id, ada yang beruntung. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka adalah mereka yang masuk ke dalam neraka jahannam, di dalamnya lahum fiha, di dalamnya mendapatkan zafir wa syahiq. Zafir adalah azab dalam bentuk menghisap asap dari api neraka, sehingga ketika dia menghirup asap dari api neraka, hidung dan juga paru-parunya langsung terbakar. Dan ketika dia syahid, mengeluarkan nafasnya, kerongkongannya langsung terbakar dan dia merintih dengan itu. Begitu luar biasa. Sehingga al-afu minkum, sebagian ulama berdalilkan dari ayat ini ya, mengharamkan jenis-jenis makanan yang mirip dengan ini. Disedot, dikeluarkan dari api. Asap yang disedot kemudian dikeluarkan. Berdalilkan ini adalah tasyabbuh bi ta'ami ahli an-nar, dengan makanan penduduk-penduduk neraka. Tasyabbuh bi adzabi ahli an-nar, dengan azab penduduk neraka. Lah yang Allah Subhanahu wa taala sifati makanan tersebut, penduduk neraka, laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', buah yang penuh dengan duri. La yusminu wala yughni min ju', yang tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan haus dahaga. Tasyabbuh. Apalagi ada tulisannya di baliho-baliho pinggir jalan, rokok membunuhmu. Maka kita katakan wala taqtulu anfusakum ya akhi. Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh-bunuh diri-diri kalian. Itu pemerintah sudah menetapkan rokok membunuhmu. Maka kita katakan sebagaimana Allah katakan wala taqtulu anfusakum, wahai saudaraku, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri-diri kalian. Jangan. Tub ilallah, bertobat kepada Allah, lepaskan yang seperti itu. Dikarenakan kalau membunuh diri itu dosanya sangat besar. Dalam sebuah hadis yang sahih, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi, Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia diadab dengannya. Kalau dengan pisau, diadab dengan pisau. Kalau dengan api, diadab dengan api. Kalau menjatuhkan diri dari ketinggian, diadab dari ketinggian. Kalau dia minum racun, diadab dengan racun. Kalau dia mengadab dirinya dengan bom, diadab dengan bom. Kalau dia membunuh dirinya ya, dengan sesuatu, maka dia diadab dengannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang merupakan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bunuh diri apapun alasannya itu tidak boleh dalam agama. Apapun alasannya itu tidak boleh. Diharamkan dalam agama. Apalagi dia bunuh diri membunuh orang lain. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh ya suatu jiwa tanpa hak karena bukan sebab yang syar'i, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kita menyelamatkan orang dari kecelakaan, hidup, alhamdulillah, maka seolah-olah pahala kita menghidupkan seluruh manusia yang di muka bumi. Kalau kita menghidupi anak istri kita sedang kelaparan, menghidupi anak istri kita dengan makanan, minuman, menghidupi anak istri, maka seolah-olah kita menghidupi seluruh dunia yang ada ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, seorang yang mendapatkan peringatan fadzakir inna fa'ati dzikra, berilah peringatan, sesungguhnya sesuatu yang paling bermanfaat itu peringatan. Saya dzakaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mengingat, oh iya astagfirullah, saya dosa. Saya kemarin merokok, dosa. Saya tinggalkan. Lillah, karena Allah. Karena takut azab Allah. Wa yatajannabuhal asqa. Adapun orang-orang yang celaka akan menghindarinya, apa itu? Enggak ada dalam Al-Qur'an itu kalimat itu. Jadi halal kalau tidak ada dalam Al-Qur'an. Maka yang seperti itu, na'udzubillah. Semoga kita semuanya yang pernah melakukannya bertobat kepada Allah mulai sekarang. Dan jangan diulangi lagi. Apabila kita bertobat, lillahi asyadu farhan, Allah itu sangat bergembira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya, turun ke langit dunia setiap hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di apa? Di siang hari. Atau dalam lafaz lain, innallaha yabsudu yadahu, Allah memaparkan, membuka tangannya untuk menerima seorang yang melakukan dosa di waktu malam. Atau seorang yang melakukan dosa di waktu siang, Allah menerima taubat. Bahkan pintu taubat itu terbuka lebar-lebar, ma bainal masyriq wal maghrib. Pintunya selebar di antara timur dan barat. Penutupnya cuma dua. Yaitu yuharhir, nafas sampai jiwa atau roh sampai kerongkongan, atau matahari terbit dari arah baratnya. Dan jangan kita merasa aman. Matahari itu setiap hari sujud di bawah arsy-Nya Allah sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Inna syamsa la tasjudu tahta al-arsy kulla yawm. Yang namanya matahari itu sujud setiap hari di bawah arsy-Nya Allah, fa yasta'dinu an tatlu'a. Dan minta izin untuk terbit. Kalau diizinkan terbit dari arah timur. Kemudian suatu saat Allah akan mengatakan utlu' min haythu ghurubiha. Terbitlah kamu dari arah tenggelammu, dari arah barat. Inilah terputuslah pintu taubat. Dan kita jangan merasa aman, ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan ya orang-orang yang beriman menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Ya. Wa narahu qariba. Kita menganggap hari kiamat itu sangat dekat. Tetapi orang-orang kafir yarahu ba'ida. Memandang hari kiamat masih jauh. Dajjal aja belum turun kok. Dianggap seperti itu. Padahal tentang hari kiamat sudah diingatkan pada zaman Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Padahal jelas. Ya, Nabi Muhammad belum diturunkan, berarti kiamat masih jauh. Tetapi apa? Untuk mengingat kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kita ikhwan fillah azakumullah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama Abu Hurairah wa Umar jalisan, suatu ketika Abu Bakar dan Umar suatu ketika sedang duduk-duduk. Izja'ahuman Nabi, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keduanya. Faqala ma ajlasakum hahuna, wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat kamu itu duduk di situ? Qala, keduanya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, ma akhrajana min buyutina ilal ju', tidaklah yang mengeluarkan kami dari rumah-rumah kami kecuali ju', rasa haus dan rasa lapar. Kelaparan bahasa kita. Qala walladzi ba'athani bil haqq ma akhrajani ghairuh. Maka Nabi pun bersabda, demi yang telah mengutusku dengan kebenaran, demi Allah, tidaklah ada yang mengeluarkanku darimu dari rumah kecuali ju', kecuali haus dan juga lapar. Nabi kelaparan, Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan. Jadi jangan takut, kelaparan itu sudah salafnya. Ada ulama salafnya yang mendahului kita. Ulama-ulama, para anbiya, para rasul sudah mengalami ujian kelaparan. Sehingga apabila kita diuji dengan kelaparan, itulah ujian para nabi dan para rasul. Bukan kita pasrah, tetapi berusaha dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya pasrah duduk-duduk ngelamun, bukan. Tetapi fa'alaku, semuanya mereka pergi. Abu Bakar, Umar dan Nabi memimpin rombongan untuk pergi. Hatta atau baita rajulin minal ansar, sampai mendatangi sebuah rumah sahabat dari kalangan ansar. Ini usahanya. Jadi usaha bukan hanya kerja saja. Tetapi bertamu itu usaha untuk cari rezeki. Ketika bertamu, kita disuguhi minuman, makanan, itu rezeki dari Allah. Maka itu rezeki. Jangan dilupakan. Ketika kita dapat sahih, qahwah, ya sesuatu yang kita bisa manfaatkan, itu rizki. Jangan dilupakan. Sehingga Rasulullah ketika itu, ayo kita pergi ke sebuah rumah dari seorang ansar. Ya. Fastaqbalathum al-mar'atu faqala lahan nabi aina fulan. Maka ketika itu disambut, ya karena di rumah adanya istrinya, maka Nabi mengatakan kepada istri daripada sahabat tersebut, aina fulan, di mana fulan? Faqalat dhahaba yasta'dibu lana ma. Fulan, suamiku sedang mencari air. Faja'a sahibuhum yahmilu qurbatahu faqala marhaban. Ma zara al-ibad syai'un afdal min bani zaran al-yawm. Kemudian dia datang dengan membawa satu wadah air yang jernih, yang sangat segar untuk diminum. Kemudian mengatakan, marhaban, selamat datang. Tidak ada, ya, yang tidak ada anugerah bagi seorang hamba yang paling afdal melainkan dikunjungi oleh seorang nabi. Ya, sahibul bait menyambut tamu dengan gegap gempita. Jangan ada tamu wajahnya musam, dibuka pintunya separuh. Apa ini? Lagi sibuk, padahal cuma layah-layah saja. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Kemudian fa'ala qurbatahu biqarabin nakhlah. Kemudian digantungkanlah wadah air tersebut dengan satu tandan kurma. Ya. Wa talaqa fajahum bi'afkin, kemudian beliau pergi lagi dan membawakan satu, ya, ikat kurma. Faqala an-nabi ala kunta istanaita. Nabi mengatakan, apakah engkau merasa terganggu dengan kunjungan kami? Ya, makanya izin dulu, Nabi izin dulu. Kamu terganggu enggak? Saya mau ziarah sama antum. Tafadhal di kumandangkan azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Tafadhal barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan ketika Rasulullah SAW sudah berkunjung dan disambut oleh sahabat minal ansar. Rasul mengatakan, ala kunta istanaita, bukankah apa engkau merasa terganggu dengan kunjungan kami ini? Qala ahbabtu an takunu allati takhtaruna ala ayyunikum. Aku justru sangat gembira dan mencintai dan sangat senang jika akulah yang menjadi orang pilihan yang kalian untuk kunjungi. Ini enggak sembarangan tamunya. Afdhalun nas, ya. Nabi Muhammad ba'da afdhalur rasul afdhalul anbiya, kemudian afdhalun nas ba'da anbiya war rusul, Abu Bakar dan Umar. Tamunya tamu luar biasa. Ya. Maka ثم أخذ الشفرة, kemudian sahabat tadi min al-ansar mengambil pisau. Faqala lahu an-nabi, maka Nabi mengatakan kepadanya, iyyaka wal halub. Ya, enggak usah memerah susu. Enggak usah repot-repot. Enggak usah memerah susu. Maka ketika itu fadzabaha lahum yawma idin faakalu, maka bukan susu, malah justru sahabat tadi menyembelih satu ekor domba dan mereka pun makan dari satu ekor domba tersebut. Gak usah repot-repot, dikasihnya yang paling repot, kambing. Luar biasa. Ini adalah benar-benar kemuliaan pada diri-diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala lahun nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai makan, Rasulullah tetap mengingatkan, la tus'alunna an hadha yawmal qiyamah. Benar-benar kalian akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', mengeluarkan ya dari rumah-rumah kalian rasa haus dan rasa lapar kalian. Falam tarji'u hatta asabtum hadha, kemudian kalian tidak kembali ke rumah kecuali sudah mendapatkan kenikmatan ini. Fahada minan na'im, dan ini adalah di antara kenikmatan yang harus kalian syukuri dan kalian akan ditanya mengenai ini. Dalam sebagian riwayat lain, hatta al-ma, sampai air putih yang kita minum itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa hartanya harus halal, dibelanjakan dalam ya jalan yang halal pula. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wujud untuk kita bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling mulia pada zaman ini adalah menuntut ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sayakunu zaman al-ilmu khairu minal ibadah wa ana fi zaman al-amal khairu minal ilmu. Akan datang di suatu hari zaman yang ilmu itu lebih mulia dibandingkan beramal. Adapun saya sekarang itu berada di sebuah zaman yang beramal lebih utama daripada ilmu. Dikarenakan ilmunya ada di depan beliau, Nabi Muhammad. Tinggal bertanya. Adapun zaman sekarang, kepada siapa? Kita harus berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Terus seperti itu. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, kita nasihatkan kepada diri saya pribadi dan diri antum untuk bersemangat setiap hari untuk menuntut ilmu agama. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan, semangat pada apa yang kau bermanfaat dengannya. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan merasa saya sudah tua, jiping saja. Saya sudah tua, lisannya sudah alot untuk membaca Quran. Sudahlah, saya dengarkan saja, enggak mau menghafal, tidak mau membaca. La ta'jizan, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Nabi Muhammad jadi nabi dikatakan iqra, itu 40 tahun usianya. Dan Nabi Muhammad menjawabnya, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diulangi lagi, iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Malaikat Jibril tidak memberikan uzur, sudah kamu belajar dulu sana. Tidak. Tapi iqra ma'ana biqari, diulangi lagi. Kemudian keempatnya malaikat Jibril mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Kemudian faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarju fuadu. Kemudian Rasulullah mengulangi apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril sampai bergetar hatinya. Ini salah satu faedah ilmu. Jika kita memang enggak bisa baca, kan masih punya telinga untuk mendengar. Dengarkan Al-Qur'an, Al-Fatihah, kemudian setelah selesai kita ulangi. Jadi enggak ada udzur seorang, "Oh, saya enggak bisa karena saya sudah tua." Enggak ada udzur. Belajar, belajar dan belajar. Dan belajar ikhwan fillah azakumullah, hadisnya sudah sering kita dengar. Terlebih lagi yang kita nasihatkan adalah rihlah untuk mengadakan perjalanan dari rumah ke majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat At-Tabrani, "Man kharaja min baitih la yuridu illa al-khair aw nasyarahu fa huwa fi sabilillah." Tidaklah seorang mukmin yang keluar dari rumahnya yang tidak dia inginkan kecuali satu, ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia teranggap fi sabilillah. Fi sabilillah. Dan ilmu sebagaimana kita sepakati, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka semangatlah ikhwan fillah jazakumullah untuk kita membaca, menggali isi kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Keutamaan Al-Qur'an sangat besar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dikedepankan belajar. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar, karena semua orang bisa belajar. Bayi bisa belajar. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang tidak bisa mengajar. Sehingga dikedepankan khairukum man ta'allama Al-Qur'an, yang belajar kemudian yang mengajarkan. Karena semua orang bisa belajar Quran. Maka belajarlah Al-Qur'an. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu kana syafi'an lak yaumil qiyamah." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi pendukungmu pada hari kiamat, pembelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan Al-Qur'an ini, ikhwan fillah azakumullah, setiap hurufnya itu satu kebaikan. Al-hasanah bi asyri amsalihah, satu kebaikan dikali lipatkan 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Bukan saya katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Kalau kita baca Al-Fatihah, sekian huruf dikali lipatkan 10 kali lipat kebaikan. Luar biasa kebaikan tersebut. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, ketika kita membaca Al-Qur'an di masjid, ya. Kita membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan akan diturunkan oleh Allah. Wa hafadhumul malaika, malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya. Ya. Karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Dan juga dalam riwayat Muslim, ikhwan fillah azakumullah, keutamaan membaca Al-Qur'an, mengajarkannya dan mempelajarinya dan melaksanakan konsekuensinya adalah hadis riwayat Muslim, yuja'u yaumal qiyamah sahibul Qur'an. Pada hari kiamat, seorang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an di dunia akan dipanggil wa yaqulul Qur'an. Dan Al-Qur'an akan berkata. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah, laisa bimakhluk. Tetapi Allah takdirkan bisa berbicara dan mengatakan, ya, ya Rabbi, mana'tuhu an-naum bil lailah fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya untuk tidur di malam hari. Berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengenai orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya dan melaksanakan konsekuensinya. Yuja'u sahibul Qur'an, didatangkan sahibul Qur'an yang membacanya, mengajarkannya, mempelajarinya dan juga melaksanakan konsekuensinya. Mereka akan diberikan kemuliaan. Al-Qur'an ketika itu mengatakan, "Ya Rabbi hilli, wahai Rabbku, hiasilah sahibul Qur'an ini." Fayuksatajan minal karoma, maka dia dipakaikan mahkota dari kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, "Zidhu ya Rabbi, tambahkan lagi wahai Rabbku." Kemudian fayuksahullatan, dipakaikan dua jubah minal karomah dari kemuliaan. "Ya Rabbi, irdi anhu ridhaila wahai Rabbku." Fayurdha anhu, maka dia diridhai oleh Allah. Kemudian irqi warattil, ya. Bacalah dan tartilkanlah bacaanmu. Fabikulli ayatin hasanah, setiap satu ayat itu kebaikan di surga, derajatnya naik, naik, naik, dan naik. Dan bukan hanya itu, ikhwan fillah azakumullah, bukan hanya kita yang membacanya, yang mengajarkannya, dan yang benar-benar melaksanakan konsekuensinya, mengamalkannya. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim dalam mustadraknya dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dari sahabat Buraidah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'an wa 'allamah wa 'amila bihi," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, "yuja'u walidahu yaumal qiyamah." Pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan didatangkan. Kedua orang tuanya akan didatangkan. "Fayuksatajan min nur," maka kedua orang tuanya dipakaikan satu mahkota dari cahaya, "duhu kadhu isyams," yang cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. "Fayuksahullatan la takumu fihi madunya," dan dipakaikan dua baju kemuliaan, ya, yang tidak bisa disamakan dengan dunia, bahkan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka kedua orang tua tadi mengatakan, "Ai Rabbi, ya, bima kusina hadza?" Dengan apa aku diberi kemuliaan seperti ini? Pakaikan mahkota, dipakaikan jubah kemuliaan. Dengan apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam hadis qudsi ini, "Bi akhdhi waladikumul Qur'an." Itu disebabkan oleh anakmu yang dulu di dunia mengambil Al-Qur'an, membacanya, mengajarkannya dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya sahibul Qur'annya, tetapi orang tuanya yang dulu membiayainya, mondok, mendidiknya, menasehati, terus dinasehati, akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, semangatlah untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Qur'an. Dan juga semangat juga mendidik anak-anak kita untuk menghafal hadis. Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Abi Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa ballagha kama sami'a." Allah Subhanahu wa taala berseri-seri melihat seorang hamba yang mendengarkan perkataanku, perkataan Allah dan Rasulnya, kemudian dia hafal, kemudian dia jaga di murajaah, dan kemudian dia amalkan dan disebarkan. Maka Allah melihatnya berseri-seri, senang. Kita kalau dilihat senang sama atasan kita, luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berseri-seri melihat kita. Sehingga ya ahlu sunnah wa ya al-muslimun, semangatlah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, ikhwanakikin azakumullah, untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah secara sempurna, harus belajar bahasa Arab yang bisa meluruskan lisan kita. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf. Allah berfirman, alif lam ra, Al-Quran adalah kitab yang mubin, yang jelas. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar supaya kalian memahaminya. Kalau bahasa Indonesia kurang bisa dipahami. Kalimatnya masdar semua. Maknanya tidak jami'. Tapi kalau Al-Quran, lughatul Arabiyah, jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, padat, jelas, kandungannya banyak. Satu kalimat bisa bermakna lebar. Dan semuanya bisa. Ini keutamaan Al-Quran. Dan kita tidak bisa sempurna dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali harus belajar bahasa Arab. Tidak bisa kita ya untuk membaca Al-Quran dengan benar kecuali lisan kita harus lisan Arabi. Walaupun kita ajami, tetapi lisannya harus Arabi. Lisannya harus Arabi. Karena Quran itu Arabi, Sunnah itu Arabi, Nabi kita Arabi. Maka kita harus belajar bahasa Arab. Jika kita cinta terhadap Al-Quran dan Sunnah, belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ya ayuhannas ta'allamul lahna wal faraid, fa'innahu awwalu ma yunza'." Wahai manusia, semangatlah belajar lahan. Kesalahan dalam berbahasa itu dipelajari. Ini salah, ini benar. Dan belajarlah faraid. Karena itu pertama kali ilmu yang akan diangkat oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh salah satu ulama besar pada abad ini, ya Syekh Al-Allamah, Doktor Muhammad Aman Al-Jami, guru daripada Syekh Rabi' Al-Madkhali, beliau mengatakan dalam salah satu kasetnya ketika mensyarah Al-Qaidul Muthla, beliau mengatakan, As-salafi la budda ayakuna luhawiyan. Salafi ghairu luhawi ta'ban. Seorang salafi itu harus mahir berbahasa Arab. Salafi ghairu luhawi ta'ban. Seorang salafi yang tidak bisa berbahasa Arab itu ta'ban. Sulit, susah untuk memahami salafi itu apa. Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya bahasa Arab. Sunnahnya bahasa Arab. Ulamanya orang Arab. Kitab-kitabnya bahasa Arab. Untuk kita bisa mempelajari semua itu harus berbahasa Arab. Kalau tidak bisa, harus bertanya kepada ahlul ilm yang fasih bil lughatil arabiyyah. Wa yanbihi an yakuna salafi lughawiyan. Maka sepantasnya seorang salafi itu harus lughawi. Wa illa yadhhaq alaihi al-khisam wa yulabbisu alaihi. Kalau tidak, nanti akan ditertawakan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah dan akan mentalbis perkara-perkara kepada kalian. Akan ditertawakan. Mabala al-qawm la ya'rifu amal inna wa amal kana. Bagaimana orang itu? Amal inna, amal kana aja gak paham. Isin fa'il, masdar aja gak paham. Sudah sok berbicara kan kadang begitu. Mondok berapa tahun kamu? Alasannya seperti itu. Satu sisi itu adalah ya tidak sepenuhnya benar. Tetapi kita itu dijadikan sebagai cambuk untuk kita belajar. Lughah Arabiyah. A'jami wa Arabi harus fasih bi lughatil Arabiyah. Karena tidak ada jaminan seorang yang lahir dalam keadaan berbahasa Arab, menangis minta jajan dalam bahasa Arab, tapi bisa fasih dalam berbahasa Arab. Karena sekarang bahasa Arab sudah banyak perubahan. Sehingga kita nasihatkan kepada antum jami'an dan kepada diri saya sebelumnya untuk bersemangat menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu alatnya khususnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 13 cabang. Nahwu sharaf itu salah satunya saja. Ada khat, ada tajwid, ada apa yang harus kita bersemangat dengan itu. Jangan pusing. Kita ambil yang paling mudah dulu. Apa yang antum paling mudah? Itu. Yang bisa meluruskan lisan antum itu dipelajari. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.